الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Muslim, dan pada pertemuan yang terakhir kita telah mengambil hadis Abi Hurairah, begitu pula hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum, hadis yang isinya tentang keutamaan sifatul haya, sifat malu. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menyebutkan al-iman bid'un wa sittuna syu'bah, keimanan itu ada 70 atau 63 cabang. Fa'afdoluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adani tariq. Yang paling tinggi dari cabang keimanan adalah qawlu la ilaha illallah, kalimatul tauhid. Dan yang paling bawah adalah imatatul adani tariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Kemudian Nabi SAW di akhir hadis tersebut mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu merupakan bagian dari keimanan. Dan di hadis Abdullah bin Umar, beliau menyebutkan bahwasanya pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seseorang sahabat dari Ansar yang sedang menasihati temannya atau saudaranya fil haya, agar tidak menjadi seorang yang pemalu. Jadi sahabat Ansor melihat saudaranya sangat pemalu, maka dia menasihati saudara tersebut agar tidak menjadi orang yang pemalu. Maka Nabi SAW ketika mendengar hal tersebut, beliau mengatakan dahu, fainal haya minal iman. Kata Nabi kepada sahabat Ansor tadi, biarkan ia dengan sifat malunya, karena sifat malu merupakan bagian dari keimanan. Dan kedua hadis ini muttafaqun alaih, baik hadis Abi Hurairah begitu pula hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Kemudian hadis berikutnya, beliau menyebutkan hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma. Qala rahimahullahu ta'ala, al-imam Muslim Abdurrahman, siapa nama ayahnya? Sedikit lagi. Ahsanta, nama ayahnya sama dengan nama ayah Syu'bah. Syu'bah ibn Hajjaj, Muslim juga Muslim, ibn Hajjaj, ibn Muslim, Abu Hussein An-Naisaburi. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر بندر dan محمد بشار بندر قال حدثنا شعبة قال شعبة شعبة بن مالك Yahya. Baik, Syu'bah bin Hajjaj. Yang ujungnya kurang tepat. Syu'bah bin Hajjaj, ahsanta. Abu Al-Bustam. qala an Qatada qala samitu Abu Sawwar Abu Qatada qala samitu Abu Sawwar yuhadithu annahu sami' Imran bin Husain yuhadithu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala الحياء لا يأتي إلا بخير فقال بشير ابن كعب إنه مكتوب في الحكمة أن منه وقارا ومنه سكينة فقال عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحفك وقال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا محمد بن زيد عن إسحاق وهو ابن سويد أن أبا قتادة حدث قال كنا عند عمران بن حسين في رحت وفينا بشير بن كعب فحدثنا عمران يومئذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله قال وقال الحياء كله خير فقال بشير بن كعب إن لا نجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف قال فغضب عمران حتى احمرت عينا وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه قال فعاد عمران الحديث قال فعاد بشير فغضب عمران قال فما زلنا نقول إنه منا يا أبا نجيب إنه لا بأس به وقال أنبأنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا النضر قال حدثنا أبو نعامة العدوي قال سمعت هجير ابن الربيع العدوي يقول عن عمران بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حماد بن زيد Kita ambil riwayat yang kedua karena kisahnya paling lengkap di antara riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim. Abu Qatadah mengatakan, dan Abu Qatadah namanya kata Al-Imam Nawawi Tamim Ibn Nudair. Tamim Ibn Nudair, Abu Qatadah. Abu Qatadah menyebutkan bahwasanya pada suatu hari kami berada di Si Imran Ibn Husain di majlis Imran Husain Firahtin dan kami jumlahnya beberapa orang sekalipun di bawah 10 orang wa fina Bushir bin Ka'ab dan di antara yang hadir bersama kami adalah Bushir bin Ka'ab Al-Adawi seorang tabi'i thiqah kemudian pada saat itu Imran bin Husain radhiyallahu anhuma menceritakan kepada kami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda al-hayyu khairun kullu atau qala al-hayyu kullu khair. Nabi bersabda sifat malu itu semuanya baik. Atau sifat malu itu baik semuanya. Dan ketika Imam Muslim menukil hadis tersebut, salah seorang yang hadir yaitu Bushir bin Ka'ab mengatakan, sungguh kami mendapatkan di sebagian kitab, kitab yang terdahulu atau al-hikmah, kitab hikmah anna minhu sakinatan wa waqarun lillah bahwa sifat malu itu ada yang merupakan sakinah wa waqarun lillah azza wa jal ketenangan dan ketentraman karena Allah subhanahu wa ta'ala itu sesuatu yang baik wa minhu da'fun akan tapi diantara malu yang ada pada seorang itu dikarenakan sifat lemah yang ada padanya mananya kata Bushir bin Ka'ab yang namanya sifat malu itu kadang-kadang baik kalau yang menyebabkan sifat malu tersebut atau yang mendorong sifat tersebut adalah as-sakinah wal waqar lillahi azza wajal tapi di sana katanya ada yang lain orang itu pemalu dikarenakan dha'f kelemahan yang ada padanya Maka Imran Husain ketika mendengar ada orang menyanggah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan al-haya kulluhu khair, al-haya khairun kulluh. Kemudian Husain mengatakan bahwasanya haya itu tidak semuanya baik, mana? Ada yang baik, ada yang dhaf, dikarenakan lemah yang ada pada seorang, kelemahan yang ada pada seorang. Imran Husain marah sampai ihmarata aina. Aslinya ihmarat aina. Ihmarata aina seperti ya ta'aqabu nafikum malaikatun bilain. Ta'alughah akaluni baragith. Kemudian beliau berkata, tidakkah aku melihat, aku meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kamu menyanggahnya. Aku menukil dari Nabi, beliau mengatakan sifat malu itu semuanya baik, kemudian kali kamu mengatakan ada yang baik, ada yang tidak. Fa'ada Imran al-hadith, maka Imran mengulang hadis yang beliau nukil tadi, al-hayya'u khairun kulluh. Dan Busir juga mengulang kalamnya, menukil dari Babul Kutub atau Babul Hikmah. Maka Imran Husain marah semakin besar. Sampai kami, itu yang hadir di majlis tersebut, mengatakan kepada Imran Husain, innahu minna ya Aban Hujain. Sesungguhnya Busir Mekab, orang yang menyanggahmu itu minna, dari kalangan kita. Innahu la ba'sabih. Ya, orang yang tidak mengapa. Itu dia, bukan orang yang menentang syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang munafik atau orang zindik atau yang semisalnya. Dia saudara kita, seperti kita. Orang yang berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Imran Husain radhiyallahu taala an. Beliau menukil dari Nabi sallam, al-haya la yati illa bi khair. Itu lafaz yang pertama. Sifat malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Dan lafaz yang kedua, al-haya'u khairun kulluh atau al-haya' kulluhu khair. Sifat malu itu semuanya baik. Dan kalau kita melihat misalnya dari putra-putri kita atau dari talabah atau talibat kita terdapat pada sifat malu, maka insyaAllah subhanahu wa ta'ala tanda kebaikan. Karena Nabi mengatakan al-haya la ya'ti illa bi khair. Sifat malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Dan juga dari hadis yang kita ambil, terutama dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika Nabi melihat ada orang yang menasihati saudaranya agar tidak menjadi orang pemalu, Nabi mengatakan da'hu fa'inal haya minal iman. Juga pelajaran bagi kita agar kita menjaga sifat malu dan juga tidak mencegah seseorang memiliki sifat malu. Ada sifat yang terpuji. Dahulu ketika di Yaman ada sebagian ikhwan cerita di majlis Syekh Mukbir rahimahullah ta'ala di rumahnya. Ketika itu Syekh Mukbir rahimahullah ta'ala mengundang sebagian untuk makan bersama atau ada tamu, kemudian dihidangkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala jamuan untuk tamu. Dan beliau melihat tamu tersebut, kalau bahasa kita, malu-malu untuk makan. Maka Syekh Mukbir ta'ala mengatakan kul wastahi, makanlah dan tetaplah dengan sifat malumu. Biasanya kalau kita, jangan malu-malu, silakan dimakan. Kalau beliau, karena akan menjaga lafaz hadis tersebut, kul wastahi, makanlah dan tetaplah dengan sifat malumu. Tetap jaga sifat malu, tapi silakan dimakan. Karena Nabi ketika melihat ada orang menasehati saudaranya agar tidak menjadi pemalu, kata Nabi, da'hu fainal haya minat iman. Biarkan dengan sifat malunya, karena sifat malu bagian dari keimanan. Sifat malu tidak tercela. Kita ambil satu hadis lagi. Setelah beliau menyebutkan hadis Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma, beliau menyebutkan setelahnya hadis Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi. Qala rahimallahu taala haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Qurayb Muhammad bin Al-Ala. Qala haddatsana Ibn Numair ha wa haddatsana Qutaybah ibn Sa'id wa Ishaq ibn Ibrahim jami'an an Jarir. Qala ha wa haddatsana Abu Qurayb qala haddatsana Abu Usama Muhammad Musama kulluhum an Hisham bin Urwah an Abi Urwah ibn Zubair an Sufyan bin Abdullah Thaqafi qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak wa fi hadith Abi Usama ghayrak qala qul amantu billahi thumma istaqim. Dari Sufyan bin Abdullah Thaqafi radhiyallahu anhu beliau mengatakan, aku pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku atau katakan kepadaku tentang ajaran Islam suatu kalimat yang aku tidak perlu bertanya kepada siapapun setelahnya. Kalimat yang jami, kalimat yang mencakup semua kebaikan. Maka Nabi mengatakan, qul amantu billahi thumma istaqim. Kalimat yang jami mencakup semua kebaikan dan kau tidak perlu bertanya kepada siapa pun setelahnya adalah qul amantu billah. Katakan olehmu, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Thumma istaqim. Kemudian kata Nabi, kemudian beristiqamah di kalimat tersebut atau di atas keimanan tersebut. Ini merupakan kalimat yang sangat agung yang menunjukkan wajib bagi kita untuk beriman dan teguh serta istiqamah di atas keimanan kita. Dan ini menunjukkan pentingnya al-istiqamah, istimrar dalam kebaikan. Oleh karena itu dikatakan qalilun daim khairun katsirin munqati. Dalam semua kebaikan sedikit tapi terus berlanjut dan terjaga istiqamah itu lebih baik daripada banyak tapi terputus. Begitu pula dalam keimanan, keimanan itu butuh keistiqamahan. Karena yang menjadi tolak ukur kebaikan seorang itu apa yang terjadi di akhir perjalanan orang. Innamal a'malu bil khawatim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang menjadi tolak ukur baik tidaknya seorang itu yang dia lakukan di akhir hayatnya. Maka jika kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan, diberi taufik dengan kebaikan amalan saleh, maka jaga kebaikan tersebut. Tentunya yang paling utama adalah menjaga keimanan. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Dan jika kita sudah bisa mengucapkan kalimat tersebut dan meyakininya dengan benar, istiqim, thumma istiqim, beristiqomahlah. Karena kita bisa melihat banyak orang-orang yang ternyata diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak bisa beristiqomah di atas kebaikan tersebut. Oleh karena itu di antara doa yang paling banyak dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Kekokohan, keistiqomahan, ats-tsabat wal istiqamah itu amrun azim, perkara yang sangat besar. Sampai dalam amalan soleh. Sudah kita lalui hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma seorang yang mujtahid dalam ibadah, beliau berkata kepada Abdullah bin Amr al-As, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, jangan engkau seperti si fulan, dia tadinya bisa melakukan qiyamul lail tapi setelah itu dia meninggalkannya, tidak bisa beristiqamah, tidak bisa istimrar dalam amalan kebajikan, dan tentunya mahrum, terhalangi darinya kebaikan yang besar. Begitu pula kita sekarang dalam talabul ilm, dalam menuntut ilmu, dan dalam beristiqomah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sangat dibutuhkan sekali kesabaran. Sangat dibutuhkan kesabaran yang dengannya kita bisa beristiqomah. Ternyata banyak ujian yang datang kepada kita. Dan semakin kuat keimanan seorang, maka akan semakin besar ujian yang menimpanya. Di hadis Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala dan hadis ini al-Jami' sahih. Di Jami' sahih ma laysa bi sahihain. Nabi SAW mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Yubda al-mar'u ala qadri dini fa in kana fi dini salabah ishtadda alaihi bala'u wa in kana fi dinihi liqatan ubtuli ala qadri dini. Kata Nabi SAW, orang yang paling berat ujiannya adalah pada Nabi. Kemudian berikutnya dan berikutnya. Sesuai dengan kadar keimanan yang ada pada orang tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, jika seseorang kuat keimanannya, maka akan semakin kuat ujian yang menimpanya. Dan seandainya dia lemah dalam keimanannya, maka diuji sesuai dengan kadar keimanan tersebut. Yang jelas orang mukmin pasti akan mendapatkan ujian. Sehingga Nabi mengatakan tsumma istaqim. Allah berfirman di ayat yang kita baca bersama alif lam mim ahsiban nas ayutraku ayaqulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Kata Allah alif lam mim, apakah manusia mengira akan dibiarkan untuk mengatakan aku telah beriman atau kami telah beriman dalam keadaan mereka belum diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga kami mengetahui siapa yang benar keimanannya dan siapa yang dusta keimanannya. Pasti yang namanya orang yang beriman akan mendapatkan ujian. Orang yang beristiqomah di sunnah pasti akan mendapatkan ujian. Maka wajib bagi kita untuk bersabar. Wajib bagi kita untuk bersabar. Dan lebih dari itu, ujian itu semakin hari semakin besar. Kata Nabi SAW, ya'til fitan yuraqiqu ba'daha ba'da. Datang berbagai fitnah, fitnah yang setelahnya lebih besar daripada fitnah yang sebelumnya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan faman ahabba an yujazza 'anil nar wa yadkhul jannah fata'ti man niyyatuhu yu'minu billahi wal yawmil akhir wa liyati lin-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayh. Ketika datang berbagai macam fitnah semakin hari semakin besar, kata Nabi, barang siapa yang ingin dijauhkan dari adab neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah ketika datang kepadanya kematian dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir, beristiqomah di atas keimanan, dan hendaklah dia berbuat kepada manusia seperti yang dia ingin diperbuat oleh manusia. Ini dua kunci yang disebut oleh Nabi SAW bagi yang ingin bisa melewati ujian dengan baik, menjaga keimanan, menjaga hubungan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana menjaga hubungan dengan sesama hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.